apakah boleh membunuh binatang yang langka, binatang yang halal dagingnya dan memakannya. Kalau binatang yang dilindungi oleh pemerintah yang memang pada dasarnya itu halal, ya sebagian binatang, tapi pemerintah di sini menetapkan bahwa itu termasuk binatang yang dilindungi, tidak boleh diburu, ya. Karena apa? Karena sudah langka. Untuk menjaga habitat alam, maka pemerintah melindungi. Kalau seperti itu ya kita nggak boleh memburunya, ya tidak boleh. Kenapa? Karena dengan itu kita melanggar aturan pemerintah, yang aturan itu aturan yang baik, ya aturan yang baik. Contohnya apa? Hewan yang dilindungi, contohnya apa? Antum mungkin tahu. Wallah alam, seperti kijang misalnya, setahu saya termasuk yang dilindungi. Ya, tapi apakah di semua tempat atau tidak, Allah alam. Atau jenis, sebagian jenis burung, termasuk burung bangau, ya. Burung bangau itu termasuk burung yang dilindungi. Ya. Burung bangau termasuk burung yang dilindungi. Jadi jangan memburu burung bangau. Kalau burung gereja itu boleh. Ya. Itu bukan termasuk yang dilindungi pemerintah.